Mitra bisnis, ada sebuah riset di dunia psikologi yang cukup umum dan menarik. Katanya ada anak kembar ya yang diriset, di mana orang tuanya itu adalah pecandu, jadi drug addicts ya, dan hidupnya tidak karu-karuan. Ketika suaminya ditinggal oleh sang istri dan hidup sendiri dengan kedua anak kembar ini, suaminya ini jahat sekali dan anaknya sering dipukulin, di abuse ya, lalu disiksa dan dibiarkan. Sampai satu saat kedua anak ini diambil oleh orang dan diambil sebagai anak angkat oleh kedua orang yang terpisah dan dipisahkan. Setelah menjadi dewasa, ternyata di riset di mana anak ini. Yang satu, ternyata anak ini menjadi rusak. Jadi dia, apa namanya, juga drugs, juga kehidupannya tidak karu-karuan, sudah bercerai ya. Lalu sudah hidupnya amburadul sekali dan sengsara dan tidak karu-karuan. Dan ketika ditanya sama anak ini, mengapa hidupmu kok seperti itu? Dan anak ini bilang, Anda pikirkan, saya sejak kecil itu sudah dianiaya, disiksa dan di lain-lain. Anda harapkan saya ini bisa menjadi orang yang seperti apa nantinya kalau besar? Ya seperti ini, dia bilang begitu. Dan periset ini mencari anak satunya. Ya memang jauh dan beda ya bisa. Setelah bertemu, ternyata anak ini menjadi anak yang sukses. Ya bisnisnya bagus, punya keluarga yang sangat romantis dan baik dengan anaknya dan kehidupannya sukses sekali. Dan ditanyai oleh para periset ini, loh, mengapa Anda bisa hidup seperti ini? Dia bilang, coba Anda bayangkan, hidup saya dulu sejak dulu ya sudah sengsara, ayah saya orangnya menganiaya dan seterusnya. Latar belakang itu yang membuat saya sekarang menjadi sukses dan menjadi orang seperti ini dan baik. Mitra bisnis, cerita ini menarik karena ternyata seorang anak atau dua orang anak kembar yang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang sama ketika dipisahkan, yang satu rusak, yang satu baik, dan dua-duanya karena alasan yang sama tentang histori atau masa depan, masa lalunya, tentang masa lalunya. Kita tidak mungkin merubah histori kita, kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tapi kita mempunyai hak untuk memilih masa depan kita. Jadi masa lalu itu bukan sebuah kepastian, hanya sebuah probability atau kemungkinan kita bisa jadi apa. Memang kita tidak mungkin terpisah dengan masa lalu dan apa yang sudah terjadi pada kita. Tetapi kita mempunyai hak untuk memilih berdasarkan pengalaman masa lalu, baik yang baik atau yang buruk itu, untuk memulai sebuah permulaan yang baru. Dan hal itu ditentukan oleh kita sendiri. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.